kau tinggal pergi, tiada kabar berita, hidupku merana. Berdebar hatiku, tibas pucuk suratmu, ku membacanya dan kecewa. Tampak ini harapan kekasihku kembali. Yang terima undangan esok akan mengikat janji sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doakan selamat bahagia. Sahabat karibku telah melawan hatimu. Ku doakan selamat bahagia. Ku doakan selamat bahagia.